Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita kembali berjumpa untuk membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bersama kita di studio sudah hadir para narasumber kita yang akan memberikan kontribusi dan masukan yang banyak kepada kita tentang bagaimana memahami ayat ini serta rahasia-rahasia yang dikandung ayat ini nantinya. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 65 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. In yakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 kaum kafir. Disebabkan kaum kafir itu kaum yang tidak mengerti. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang seputar perang serta motivasi yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam keterangan ayat ini serta ayat sebelumnya. Bagaimana sebenarnya perang di dalam syariat Islam merupakan salah satu tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan li'a'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga untuk mempertahankan agama dan kebenaran agar tetap eksis di dalam kehidupan ini. Di dalam keterangan ayat 65 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya umat Islam diperintahkan untuk termotivasi mempersiapkan diri untuk membela dirinya dengan cara berperang. Ini tampak sekali dalam keterangan ayat Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minin. Wahai para nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Satu hal yang cukup menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membuka keterangan redaksi dengan Ya ayyuhan nabiyyu. Di dalam keterangan terdahulu, para narasumber kita sudah menjelaskan bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala memakai keterangan Ya ayyuhan nabiyyu, ya, seperti Ya ayyuhal lazina amanu, wahai para nabi, Ya ayyuhal lazina amanu, wahai orang-orang beriman, kekuatan redaksi dari Ya ayyuhan nabiyyu itu jauh lebih kuat daripada Ya ayyuhal lazina amanu. Karena Ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, ini bukan hanya diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai peringatan kepada umat Islam agar memperhatikan betul redaksi ini dan menunjukkan bahwa betapa penting redaksi ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada sesuatu yang prioritas untuk diperhatikan dengan betul. Ya ayyuhal lazina amanu, wahai orang beriman, itu biasanya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi berkenaan dengan adanya taklif atau pembebanan tugas. Kalau Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu, itu berarti ada hal-hal yang selama ini terlewatkan. Ada semangat-semangat sebagaimana keterangan ayat ini yang sudah mulai luluh, semangat yang sudah mulai luntur sehingga harus kembali dikobarkan. Oleh karena itu, melalui keterangan ayat 65 ini, sebagaimana redaksi awalnya, kita diperintahkan untuk tetap termotivasi di dalam kehidupan ini, berusaha untuk menggembleng diri kita, berusaha terus untuk menaikkan semangat kita, berusaha terus untuk memiliki pandangan optimis di dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya kedudukan kita sebagai khalifatullah itu dapat kita laksanakan dengan baik. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir para narasumber kita yang kita ingin dengar masukan-masukan dari mereka. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 65 dari surah Al-Anfal ini berisikan tentang anjuran untuk berperang dan anjuran untuk bersabar. Saya lebih mencoba untuk mengkaji tentang sabar. dalam kehidupan sehari-hari, tidak saja dalam suasana perang, manusia juga dituntut untuk bersabar. Bahkan di dalam sholat pun manusia apabila ingin khusyuk diharap juga untuk bersabar. Wasta'inu bisabri washolah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dalam menjalani kehidupan ini dengan sabar dan sholat, bisabri washolah, karena sabar dan sholat merupakan satu kesatuan agar mencapai, karena keduanya menjadi susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi apabila seseorang ingin khusyuk sholatnya, sabarlah dia. Apabila orang-orang ingin sukses dalam hidupnya, sabarlah dia. Pepatah Arab banyak sekali menerangkan tentang kehebatan sabar tersebut. As-sabru kasibri murrun fi mazakihi walakin awakibuhu ahla minal asal. Sabar itu bagaikan pria yang rasanya pahit, tetapi buah dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Kemudian kita juga menemukan pepatah Arab, man sabaro zofiro, barang siapa yang bersabar pasti akan menang. Man sabaro ala darbi wasola, barang siapa yang bersabar meniti jalan menuju keberhasilan, maka dia akan sampai kepada keberhasilan itu. Kemudian kita juga menemukan pepatah Arab, as-sabru yu'inu ala kulli amal, apabila kita ingin menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan sempurna, maka pekerjaan itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kesabaran dan militansi umat Islam, keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, satu orang dapat melawan 10 orang. Bayangkan, satu orang dapat melawan 10 orang. Bahkan kesabaran dapat memenangkan umat Islam dalam perang Badar dan dalam perang-perang selanjutnya. Bahkan lebih jauh lagi, kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menumbuhkan satu negara yang disebut dengan negara Madinah. Inilah disebutkan dengan kehebatan sabar tersebut. Maka cukuplah kehebatan sabar, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroy di buku ini, innallaha ma'asabirin, bahwa orang yang sabar itu akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah bersama Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah zat yang tidak dapat dilihat, maka suatu ketika, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroy, orang tersebut pun bisa tidak dapat dilihat oleh orang lain. Karena apa? Karena orang itu telah bersama dengan Allah berkat kesabarannya. Baik, menarik sekali pembicaraan tentang sabar yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Jenal. Ini ada satu pertanyaan untuk Ustaz Ardiansa ini, Ustaz. Kalau kita berbicara tentang sabar, ini kalimat yang paling mudah diucapkan, tetapi paling susah untuk dilaksanakan. Walaupun sabar itu sudah digambarkan oleh Allah nanti akan mendapatkan kemenangan, sabar itu pasti akan sampai kepada tujuan, sabar akan bersama dengan Allah, tapi pelaksanaannya ini sangat susah. Karena tidak sabar dengan anak lah, maka akhirnya walaupun salah sedikit anak kita pukul, ya kan? Ya, sabar tapi anak dipukul juga. Karena tidak sabar dengan istri lah, akhirnya istri di ceraikan dan sebagainya. Jadi Ustadz, mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana caranya agar seseorang manusia itu mampu bersikap sabar di dalam kehidupannya. Apa saja tips-tipsnya, Mas? Iya, pertama sekali mungkin yang perlu kita fahami bersama bahwa sabar ini adalah kebiasaan. Ya, terbentuk di antara lain karena adanya suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan bersabar ini tentu akan muncul dikala seseorang itu menggantungkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pengetahuan dia tentang apa pahala bagi orang-orang yang bersabar, dan kemudian betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, bahkan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, seperti yang tadi sudah dibahas juga oleh Ustaz Zainal. Jadi dasar-dasar yang seperti ini akan membangun sikap dan keyakinan di dalam diri, dan itu kemudian menjadi kebiasaan. Nah, tentunya ya, ketika kita harus bersabar, maka banyak hal yang dapat kita akan raih begitu. Nah, ini kesadaran seperti ini yang pertama sekali perlu kita bangun. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau itu sudah saya ketahui, tentu apa yang cara yang harus pula saya lakukan? Nah, ketika kita berhadapan dengan kehidupan ini, maka kita perlu seperti yang digambarkan atau memahami juga apa yang digambarkan dalam sebuah hadis. Misalnya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kamu ya, melihat seorang jika kamu melihat pada harta maka jangan lihat-lihat kepada orang yang lebih kaya daripada dirimu, dan kalau kamu melihat kepada ibadah maka lihatlah orang yang lebih tinggi daripada dirimu. Artinya begini, ketika kita melihat orang kaya ya, maka janganlah kemudian kekayaan itu membuat kita menjadi silau, tetapi lihatlah orang yang mungkin lebih miskin atau lebih hidupnya ini di bawah kemampuan kita, sehingga kita menjadi orang yang sabar dalam hal menghadapi kehidupan ini. Karena banyak sekali muncul tindakan-tindakan baik itu kriminal ya, ataupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama, itu kemudian disebabkan karena ketidaksabaran seseorang untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang yang sukses, sehingga dia mengambil cara-cara yang pintas. Mengapa ini terjadi? Karena dia melihat orang-orang yang kaya di atasnya. Maka daripada itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita kalau melihat kekayaan apa dalam masalah harta, maka jangan lihat ke dalam kepada orang-orang yang kaya, tapi lihatlah kepada orang-orang yang lebih miskin daripada dirimu. Tetapi kalau dalam masalah ibadah, maka lihatlah kepada orang-orang yang lebih taat daripada dirimu, sehingga kamu lebih termotivasi, lebih sabar lagi, lebih khusyuk lagi di dalam beribadah itu. Jadi tips ini saya rasa adalah sebuah tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat terbangun kehidupannya itu dan terarah kepada nilai-nilai ilahiyah. Dan selanjutnya mungkin yang sedikit lagi ingin saya tambahkan, bahwa ketika kita menghadapi suatu permasalahan, maka hendaklah kemudian kita terlebih dahulu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kadang kan kita ketika kita dibenturkan dengan masalah, apakah itu masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah kantor, sering sekali kemudian kita bercerita kepada manusia sebelum kita menceritakan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat doa, lewat sholat kita. Ya, maka daripada itu, antara lain yang dapat membuat kita untuk menjadi orang yang bersabar adalah antara lain yaitu tadi mengkomunikasikan itu terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Saya tambahkan sedikit Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansyah. Jadi ada mindset yang perlu kita jelaskan lagi dari pernyataan Ustaz Ardiansyah. Walaupun pernyataannya benar, tetapi perlu dipahami lebih jelas lagi, lebih menungkik, lebih mengkerucut, bahwa terkadang ibadah itu sendiri memerlukan harta. Jadi kalaulah harta, lihatlah orang yang lebih bawah, benar. Tetapi ketika kita beribadah memerlukan harta, dan harta merupakan salah satu cara untuk mencapai ibadah yang benar, maka raihlah harta tersebut. Jadi bukan berarti umat Islam kalau gitu ya sudahlah, yang penting aku ibadah aja, harta itu ambil orang kafir. Saya rasa tidak. Umat Islam memerlukan harta sebagai penopang untuk ibadah. Itu yang maksud Ustaz Ardi tadi. Jangan sampai harta dijadikan menjadi tujuan hidup. Ini sangat berbeda ketika harta menjadi sarana untuk beribadah dengan harta menjadi tujuan. Kalau harta menjadi tujuan, biarlah orang lain ambil. Tapi kalau harta menjadi sarana untuk ibadah, kita perlu raih itu dengan cara sabar dan berusaha, dan sabar dalam berusaha agar harta itu tercapai. Jadi sabar dalam berusaha mencari harta yang halal agar harta halal itu terkumpul. Ini berbeda dengan orang yang tujuannya harta, maka dia akan berusaha dengan cara yang haram dan yang halal, yang penting harta itu tercapai. Sementara umat Islam karena tujuannya ibadah dan harta merupakan sarana, dengan sarana, dengan harta yang dimiliki dia bisa zakat, infak, sedekah, dengan harta yang dimiliki dia bisa menunaikan ibadah haji, dengan harta yang dia miliki dia bisa membayar hutang, dengan harta yang dia miliki dia bisa memberi hutang, dengan harta yang dia miliki dia dapat membayar hutang orang lain. Karena Nabi Muhammad di awal hidupnya berkata, kalau ada orang muslim mati dan memiliki hutang, saya tidak mau mensolatkannya. Tetapi di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad berkata, kalau ada orang Islam mati dan belum membayar hutangnya, maka sayalah yang akan membayar hutang tersebut dan saya menjadi imam. ini apa? Karena Nabi memiliki harta. Jadi di sini harta perlu diraih dengan kesabaran dan targetnya halal karena dia tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali ya masukan-masukan dari narasumber kita tadi. Satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa dengan kesabaran akan mampu membuat seseorang bergairah di dalam kehidupan ini. Dengan kesabaran seharusnya memacu seseorang untuk tampil menjadi muslim yang lebih baik, bukan menjadi muslim pemalas atau muslim yang hanya bisa duduk termangu dan termenung tanpa melakukan apapun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.